بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari, masih pembahasan tentang ilmu. Dan kita sekarang masuk di bab yang ke-33. Bab Al-Hirsu Al-Hadith. Bab semangat di dalam mencari ilmu. Yaitu maksudnya dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala perlu ingin menyebutkan bahwa diharuskan bagi kita untuk semangat di dalam menambah ilmu. Baik itu ilmu hadis, menghafal hadis, dan nanti konteks dalam hadis yang beliau sampaikan berkaitan masalah hadis, atau ilmu Al-Quran, atau ilmu yang lain. Dan kita harus terus berjuang untuk menambah ilmu kita. Karena ilmu kita sangat sedikit. Oleh karena itu, perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu juga perintah kepada kita sebagai umatnya. Allah Ta'ala berfirman, waqul, katakan wahai Rasulullah, Rabbi zidni ilma. Di dalam doa doa kamu, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkan ilmu kepadaku. Yaitu dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita harus terus minta kepada Allah tambahan ilmu. Jangan pernah kita merasa bahwa ilmu kita sudah khatam, ilmu kita sudah selesai, sehingga kita sudah berhenti atau pensiun dari belajar. Kita harus terus belajar. Dan untuk mendapatkan ilmu, seseorang harus al-hirs. Kata para ulama, hirs itu adalah tekad bulat. Yaitu memiliki semangat, memiliki usaha yang keras untuk mendapatkan. Karena ilmu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai. Dengan santai, dengan bermudah-mudahan, tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, ilmu tidak akan kita dapatkan. Kita mencurahkan semua yang kita miliki untuk ilmu saja. Yaitu kalau seandainya semua kita curahkan, waktu kita, energi kita, tenaga kita, biaya, semuanya kita curahkan untuk ilmu, yang kita dapatkan cuma sedikit ilmu itu. Tetapi kalau kita setengah-setengah dalam mencurahkan ilmu, niscaya kita tidak akan mendapatkan ilmu sedikit pun. Oleh itu ada seorang ulama yang mengatakan, a'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu. Curahkan untuk ilmu semua yang kamu miliki. Baik harta, waktu, tenaga, pikiran. Curahkan semuanya untuk ilmu, yu'tika ba'dahu. Ilmu hanya memberikan kepada engkau sebagian. Wa'atil ilma ba'daka la yu'tika syai'an. Tetapi kalau kamu mencurahkan untuk ilmu setengah-setengah, yaitu tidak totalitas, la yu'tika syai'an, niscaya ilmu tidak akan memberikan kepada kamu sedikit pun. Sehingga harus semangat. Harus semangat untuk menambah wawasan kita, apalagi ilmu-ilmu yang baru. Terlebih kalau itu adalah ilmu-ilmu yang penting. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita masuk di hadis yang beliau sampaikan, yaitu hadis 99. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddathana Abdul Aziz bin Abdullah. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, qala, beliau berkata, haddathani Sulaiman. Telah mengabarkan kepadaku Sulaiman. An Amr bin Abi Amr, dari Amr bin Abi Amr, An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Ila ya Rasulullah." Ditanyakan kepada beliau, yaitu maksudnya di sini beliau mengatakan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Siapa yang bertanya? Yang bertanya Abu Hurairah sendiri. Yang bertanya beliau sendiri. Karena nanti ada sebuah riwayat di mana Abu Hurairah beliau tidak mengatakan qila. Kalau qila itu dikatakan, ditanyakan. Tetapi Abu Hurairah yang mengatakan qultu, saya bertanya kepada Rasulullah. Yaitu Abu Hurairah mengatakan seperti itu. Qultu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bertanya ini adalah Abu Hurairah sendiri. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa yang paling bahagia dengan syafaat engkau nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Qala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka." Saya telah mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertanya kepada saya tentang hadis ini, yaitu pertanyaan seperti ini, seorang pun sebelum engkau, yaitu pasti engkau itu orang yang pertama yang bertanya seperti ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena saya melihat engkau adalah orang yang paling semangat untuk mempelajari hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia yang nanti akan mendapatkan syafa'atu nanti dari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Ini hadis ini nanti akan disampaikan juga nanti Imam Bukhari di bab yang lain, nanti di bab syafaat. Ininya dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan yang sangat penting sekali, yaitu beliau bertanya tentang siapa yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini kenapa kok hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari? Karena sabdanya Rasulullah. Rasulullah sebelum menjawab pertanyaan itu, Rasulullah memuji Abu Hurairah. Rasulullah menyebutkan tentang sifatnya Abu Hurairah. Di antara sifat Abu Hurairah yang sangat mulia, beliau adalah orang yang paling semangat di dalam mencari hadis. Sehingga Rasulullah tahu bahwa nanti pertanyaan seperti ini yang pertama kali bertanya adalah Abu Hurairah, karena dia adalah orang yang paling semangat dalam hadis. Dan rupanya benar, pertanyaan penting ini yang pertama kali bertanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang sahabat yang terbetik atau terlintas dalam pikiran kita pertanyaan yang sangat penting ini, tetapi Abu Hurairah yang pertama kali bertanya. Dan sosok Abu Hurairah, kalau kita fahami, Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak hafalan hadisnya dan mengalahkan semua, sampai Aisyah kalah, sampai Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir, Anas. Padahal Anas 10 tahun bersama Rasulullah menjadi pembantu, Aisyah menjadi istrinya Rasulullah, tapi semuanya kalah hafalannya dengan Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah bersama Rasulullah hanya 3 tahun. Abu Hurairah bersama Rasulullah hanya 3 tahun. 3 tahun saja bersama Rasulullah, sedangkan sahabat yang lain kan bertahun-tahun. Kenapa Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak hadisnya? Padahal cuma 3 tahun saja bersama Rasulullah. Karena beliau tidak disibukkan dengan dunia. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain mereka bekerja. Seperti yang telah kita sebutkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa Umar bin Khattab bekerja. Sehingga beliau kalau pengen bersama Rasulullah harus tanawub, yaitu harus bergantian. Hari ini Umar yang datang ke Rasulullah, Setelah itu pulang mengabarkan kepada tetangganya. Besoknya tetangganya yang berangkat ke Rasulullah pulang mengabarkan kepada Umar bin Khattab. Demikian juga Abu Bakar ya bekerja, Abdurrahman bin Auf ya bekerja, banyak para ulama yang ulama-ulama sahabat yang mereka sibuk dengan dunia. Ya karena mereka manusia biasa bekerja. Sedangkan Abu Hurairah tidak. Abu Hurairah beliau pendatang, beliau tinggalnya di kamar besar di sebelah masjid yang dinamakan dengan Ahlus Suffah. Abu Hurairah duduk di situ sehingga bisa membersemi Rasulullah setiap hari Abu Hurairah ini. Dan Abu Hurairah sampai terkadang karena beliau enggak bekerja, sampai terkadang beliau itu 3 hari 3 malam enggak makan. Sampai pernah beliau itu pingsan ketika di masjid, tiba-tiba beliau jatuh kayak orang epilepsi. Sehingga orang-orang menganggap kalau Abu Hurairah itu penyakitnya epilepsi, sehingga sampai ada yang menginjak lehernya beliau dan mulutnya beliau. Abu Hurairah mengatakan, saya tidak epilepsi, cuma saya itu sudah 3 hari 3 malam enggak makan saya. Karena memang tidak ada kerjaan. Sehingga ini kesempatan beliau manfaatkan untuk menghafal banyak hadis. Sampai Abu Hurairah itu kalau menghafal hadis sampai malam, sampai larut malam beliau. Akhirnya Rasulullah ketika melihat semangatnya Abu Hurairah yang luar biasa dalam menghafal, siang harinya membersamai Rasulullah, malam harinya dihafal semua sabdanya beliau. Sampai terkadang beliau itu sering terlambat sholat malamnya. Jadi terkadang sampai terluputkan sholat malam. Saking larut malamnya beliau itu menghafal hadis. Akhirnya Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah 3. Sampai Abu Hurairah mengatakan, Ausoni khalili bithalathin. Orang yang paling saya cintai, yaitu Nabi Muhammad, memberikan wasiat kepada saya 3 wasiat. Yang pertama, sholat witir sebelum tidur. Kemudian sholat duha. Kemudian puasa 3 hari setiap bulannya. Kenapa Rasulullah mewasiatkan kepada beliau untuk sholat witir sebelum tidur? Bukan sholat witirnya di akhir malam. Karena Abu Hurairah, beliau menghafal hadis sampai larut malam. Sehingga supaya tidak ketinggalan sholat witir di malam hari, di akhir malam, maka beliau dianjurkan untuk sholat witirnya sebelum tidur. Jadi Abu Hurairah ini luar biasa, hafalannya luar biasa. Tapi tetap kita pahami ya, bahwa Abu Hurairah itu termasuk sighor sahabah, bukan termasuk kibar sahabah. Termasuk sighor, yaitu sahabat-sahabat yang junior, bukan termasuk kibar, sahabat-sahabat yang senior. Kenapa? Karena tolak ukurnya itu adalah berapa lama durasi membersamai Rasulullah SAW. Tetap Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya itu adalah sahabat-sahabat yang kibar. Kalau ditanya, seperti yang dibahas sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fadlul Ilmi Salaf, keutamaan ilmu salaf dibandingkan ilmu khulaf. Khulaf itu yang datang belakangan. Beliau mengatakan tetap namanya kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang senior, mereka adalah manusia paling cerdas. Manusia paling cerdas. Dibandingkan dengan sahabat yang sighor. Sahabat yang sighor itu ya seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, seperti Jabir, Anas bin Malik, Abu Hurairah, itu semuanya namanya sighor. Sahabat-sahabat yang junior. Tapi kalau ada orang bertanya, lo kenapa sahabat-sahabat yang junior atau sighor mereka lebih banyak hafalannya daripada sahabat-sahabat yang kibar atau sahabat yang senior? Coba kalau kita perhatikan ya, sahabat, 7 sahabat terbanyak riwayat hadisnya itu ada 7. 7 itu semuanya sighor semua. Semuanya ya ulama-ulama sahabat yang mereka itu junior di kalangan sahabat. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir, kemudian nanti Aisyah, ini semuanya adalah orang-orang sighor sahabat, sahabat-sahabat yang junior, tetapi mereka sahabat terbanyak hafalan hadisnya. Katanya sahabat yang mulia, yang paling pintar, paling cerdas adalah kibarus sahabah. Tapi prakteknya, sahabat yang paling banyak hadisnya adalah yang sighor, sahabat yang junior. Terus bagaimana kita menggabungkan seperti ini? Maka beliau mengatakan, kata Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan, Laisal ilmu bikathrotir riwayah, wala bikathrotil maqol. standar keilmuan seseorang, yaitu orang itu dinilai dia itu berilmu atau tidak, bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya ucapan, bukan banyaknya ya apa yang dia sampaikan. Bukan itu standar ilmu itu, bukan itu. Walakinnahu nur. Beliau mengatakan standar ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang Allah cantumkan dalam hati seorang hamba. Yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Dengan cahaya yang terang, maka orang itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga itu standarnya ilmu itu adalah cahaya itu dalam hati. Dan jelas orang yang paling kuat cahayanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar dengan kuatnya cahaya hati, cahaya ilmu dalam hatinya, maka beliau itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hatta Umar pun kalah. Hatta Umar pun kalah. Sehingga banyak sikapnya Abu Bakar yang beliau menunjukkan akan kecerdasan beliau. Beliau adalah manusia yang paling cerdas, walaupun hafalannya sedikit. Beliau bukan orang yang hafalannya banyak, padahal masuk Islam di awal-awal. Tetapi hafalannya, yaitu riwayat beliau sedikit. Tapi beliau adalah manusia yang paling cerdas. Maka itu menunjukkan di sini intinya bahwa Abu Hurairah, walaupun beliau sahabat yang paling banyak hafalannya, tapi tetap beliau adalah sigharus sahabah. Beliau bukan sahabat paling mulia, walaupun paling banyak hadisnya, karena kemuliaan kita bukan berkaitan dengan banyaknya hafalan. Tetapi yang paling utama adalah ilmu itu adalah cahaya yang ada dalam hati manusia. Sehingga manusia paling cerdas ya Abu Bakar. Kemudian yang paling cerdas berikutnya ya Umar. Kemudian yang paling cerdas berikutnya ya Uthman. Kemudian Ali. Kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Walaupun hadis mereka sedikit, riwayatan mereka sedikit, tapi mereka adalah orang yang paling cerdas. Nah di sini, intinya di sini, dibawakan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam bab ini, karena Rasulullah memuji Abu Hurairah disebabkan karena semangatnya beliau dalam mempelajari hadis. Karena beliau adalah orang yang paling semangat dalam hadis, maka Rasulullah memuji beliau. Dan memang nanti kalau kita perhatikan, kekuatan hadisnya Abu Hurairah itu karena doanya Rasulullah SAW. Yaitu Rasulullah mendoakan. Ada doa yang mana Rasulullah mendoakan Abu Hurairah sampai hafalannya kuat. Nanti banyak sahabat-sahabat yang mendapatkan doa Rasulullah itu banyak dan semuanya dikabulkan. Seperti doanya Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas supaya dikuatkan ilmu tafsir. Dan dikabulkan sehingga ahli tafsirnya sahabat ya Abu Abdullah bin Abbas. Ada juga Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik supaya umurnya dipanjangkan dan hartanya ditambahkan. Diberkahi harta dan anak. Sehingga nanti Anas bin Malik umurnya paling panjang. Anas bin Malik termasuk sahabat paling akhir. Sehingga dengan meninggalnya sahabat terakhir-terakhir itu, generasi sahabat berakhir. Jadi nanti sahabat yang paling akhir meninggal itu diantaranya Anas bin Malik. Tapi nanti sahabat terakhir yang meninggal itu namanya Tufail. Sahabat terakhir, dengan meninggalnya Tufail ini, maka generasi sahabat berakhir. Setelah itu masuk pada generasi tabi'in. Jadi kan generasi itu kan ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Itu bagaimana cara menetapkan generasi ini? Maka jika masih ada sahabat yang hidup walaupun satu orang, maka itu dinamakan masih generasi sahabat. Kalau sahabat semuanya sudah meninggal, sehingga nanti sahabat terakhir siapa yang meninggal dunia, maka berarti berakhir generasi sahabat, masuk generasi tabi'in. Kalau masih ada satu tabi'in, tabi'in itu orang yang melihat sahabat, masih hidup, berarti masa tabi'in masih ada. Jika tabi'in terakhir yang masih hidup meninggal dunia, maka berarti fase tabi'in berakhir. Setelah itu ganti fase tabi'ut tabi'in. Jadi modelnya seperti itu. Anas bin Malik termasuk orang atau sahabat yang terakhir meninggal dunia. Kenapa? Karena doanya Rasulullah dipanjangkan umurnya, diberkahi hartanya dan keluarganya. Sehingga menjadi kaya raya nanti Anas bin Malik dan keluarganya. Bahkan beliau itu memiliki anak, sebagian ulama mengatakan, semasa hidupnya beliau, beliau mendapatkan anak, cucu, cicit, di bawah cicitnya. Itu kalau dikumpulkan 120 orang. 120 orang anak, cucu, cicit, dan anaknya cicit itu belum mendapatkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini karena doa-doa Rasulullah. Jadi Rasulullah berdoa seperti juga misalkan Ka'ab bin Malik. Ada seorang sahabat mulia, termasuk kibar, termasuk sahabat senior, yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu gurunya Abdullah bin Abbas. Banyak Abdullah bin Abbas banyak belajar sama beliau. Anas bin Malik juga banyak belajar sama Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ubay bin Ka'ab, yaitu ketika beliau itu datang kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, "Wahai Ubay, ayat apa di Al-Qur'an yang paling mulia?" Maka Ubay mengatakan, "Ayat Kursi ya Rasulullah." Maka Rasulullah memegang dadanya Ubay. Ubay bin Ka'ab, setelah itu Rasulullah mengatakan, "Liyah nakal ilmu Abu Muntir." Selamat akan ilmu Qur'an yang kamu miliki wahai Abu Muntir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Sehingga setelah itu dia menjadi pakarnya Al-Qur'an. Jadi kalau kita perhatikan memang banyak sahabat-sahabat yang mendapatkan doa Rasulullah dan beliau mumpuni atau sesuai dengan apa yang didoakan sama Rasulullah. Kalau Abu Hurairah didoakan sama Rasulullah untuk dikuatkan hafalannya, hafalan hadisnya. Sehingga memang beliau di dalam masalah hadis, beliau adalah orang yang paling kuat hafalannya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Abu Hurairah, beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat penting sekali. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia yang nanti akan mendapatkan syafaat engkau nanti di hari kiamat? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan di sini ada dua sifat. Orang yang akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat itu nanti ada dua sifat. Yang pertama Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang membaca la ilaha illallah. Ini sifat yang pertama. Orang yang mendapatkan syafaatnya beliau itu yang pertama, dia adalah orang mukmin. Karena orang mukmin itu adalah orang yang membaca la ilaha illallah. Sehingga keluar dari kalimat ini adalah orang-orang kafir dan musyrik. Orang kafir musyrik tidak mungkin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua, Rasulullah mengatakan khalisan min qalbi. Dan dia ketika mengatakan kalimat itu, dia ikhlas dari hatinya. Yaitu munculnya itu dari hati. Ini sifat yang kedua, dan sifat ini mengeluarkan orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka membaca la ilaha illallah, tapi mereka tidak ikhlas dari hatinya. Karena hatinya kufur. Walaupun mereka membaca la ilaha illallah, maka orang munafik tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, berarti siapa yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu berarti siapa? Yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah, yaitu kalau dikumpulkan riwayat tadi berarti orang-orang mukmin yang bergelimang dalam dosa dan maksiat. Dia mukmin. Dia mukmin, dia membaca la ilaha illallah dan ikhlas ketika dia membaca. Cuma dia memiliki dosa dan maksiat. Ya, yaitu kita semua, kita semuanya punya dosa dan maksiat. Selama kita jaga iman kita, jangan sampai luntur iman kita. Selama kita itu mukmin dan kita itu ikhlas dalam keimanan kita, maka niscaya orang itu pasti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ini syafaat Rasulullah yang umum, yaitu syafaatnya Rasulullah yang umum. Nanti memang ada syafaat Rasulullah yang khusus, yang itu nanti orang kafir juga mendapatkan. Berkaitan dengan masalah syafaat, jadi ada masalah penting yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa di hari kiamat akan ada namanya syafaat. Dan yang menetapkan ini hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga penetapan syafaat dimasukkan dalam bab akidah. Karena banyak orang-orang ahlul bidah yang menolak masalah syafaat. Kebanyakan mereka mengatakan syafaat cuma di dunia. Seperti orang-orang khawarij. Demikian juga kalau di kita, di Indonesia termasuk yang di Solo yang kelompoknya mengatakan mereka sebagai pakar tafsir Quran, yang tokohnya sudah meninggal kemarin, mereka pun mengatakan seperti itu, enggak ada syafaat di hari kiamat. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran, tidak ada namanya syafaat di hari kiamat. Ya, semuanya ditolak sama Tuhan. Yaitu kalau kita baca Al-Quran memang enggak ada, penetapan itu enggak ada. Yaitu syafaat nanti di hari kiamat, orang yang masuk neraka jahanam, kemudian dikasih syafaat, kemudian bisa keluar dari neraka. Enggak ada di Al-Quran, enggak ada. Kita kata memang kalau itu enggak ada di Al-Qur'an, kalau syafaat orang yang masuk neraka jahanam sampai keluar dari neraka karena syafaat, itu enggak ada di Al-Qur'an. Tetapi syafaat yang lain ada. Syafaat-syafaat yang lain ada. Cuma kalau syafaat tadi itu adanya di dalam hadis Rasulullah SAW. Cuma mereka enggak percaya sama hadis. Sehingga mereka menolak. Mereka mengatakan syafaat itu cuma di dunia. Jadi syafaat itu berlaku cuma di dunia. Di hari kiamat tidak ada namanya syafaat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Di hari kiamat itu ada. Terus syafaat itu apa? Ini sedikit kita jelaskan sedikit masalah akidah Ahlussunnah berkaitan dengan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu kata para ulama, tolabul khair lil ghair. Jadi syafaat itu artinya adalah tolabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Kalau kita minta kebaikan, tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain, itu namanya kita memberikan syafaat. Nah, jadi syafaat itu minta kebaikan untuk orang lain. Itu namanya syafaat. Berarti kalau seperti ini, kalau arti syafaat itu talabul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain, berarti dalam syafaat itu harus tiga unsur. Harus ada tiga unsur. Nah, syafaat, dalam syafaat itu nanti ada tiga. Ada tiga unsur ini, syafaat ini. Misalkan kita, nanti di hari kiamat, kita minta syafaatnya Rasulullah. Berarti harus ada tiga unsur. Yang pertama, kita. Sebagai orang yang butuh syafaat. Kita orang yang butuh syafaat, kita dinamakan dengan masyfu'. Kita itu arti bahasanya kita, namanya kita itu namanya masyfu'. Orang yang akan mendapatkan syafaat. Kemudian Nabi Muhammad sebagai orang yang memberikan syafaat kita di hadapan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad namanya syafi'. Jadi ada masyfu'. Masyfu' itu kita. Ada namanya syafi', syafi' itu orang yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti, siapa? Nah, itu berarti Nabi Muhammad. Demikian juga misalkan kita punya saudara kita yang hafal Quran 30 juz, ada juga saudara kita yang mati syahid, itu nanti namanya syafi' kita. Syafi', orang yang memberikan syafaat. Kemudian unsur yang ketiga, zat yang diminta syafaatnya. Yang diminta, jadi tujuannya siapa? Maka itu nanti Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala dinamakan dengan musyafi'. Musyafi' zat yang memberikan kebaikan karena diminta. Diminta, walaupun nanti diberikan kepada orang lain, bukan orang yang meminta, bukan. Tetapi zat ini yang memberikan kebaikan itu. Yang memberikan itu namanya musyafi'. Berarti ada tiga istilah ini. Nanti karena ada syaratnya sendiri-sendiri nih, punya ada kriteria masing-masing. Jadi ada syafi', ada masyfu', ada musyafi'. Ya, ada kalau masyfu' orang yang mendapatkan syafaat. Kalau syafi' orang yang yang memintakan syafaat. Yang meminta. Sedangkan musyafi' orang yang memberikan syafaat, yang memberikan kebaikan yang diminta. Misalnya ini saya contohkan yang kalau ini di dunia itu ada. Baik itu kalau kita baca Al-Quran, malah yang ada syafaat yang ada di Al-Quran itu malah itu syafaat di dunia. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Dan siapa yang memberikan syafaat dari syafaat yang tidak baik, maka dia juga menanggung dosanya. Contohnya gini, saya contohkan ya, ini di dunia. Ini, nanti kalau di dunia ini paham, nanti kalau syafaat di hari kiamat lebih paham, lebih mudah. Contohnya gini, saya contohkan ya. Saya melihat ada orang miskin, tetangga saya. Ada orang miskin, orang itu kasihan lah, itu, anak yatim misalkan atau orang miskin. Saya pengen membantu dia, tapi saya nggak punya uang. Saya tidak punya uang. Tapi saya punya kenalan. Saya punya kenalan orang-orang yang kaya. Orang kaya ini, kalau diminta langsung oleh orang yang miskin itu, nggak akan memberikan, karena nggak percaya. Karena orang miskin ini nggak dipercaya. Yaitu orang miskin ini nggak dikenal. Sehingga kalau dia pun datang pada orang kaya, nggak diberi. Orang kaya nggak tahu siapa dia, kan. Tapi orang kaya ini dekat sama saya. saya tidak bisa memberikan bantuan kepada orang itu karena saya tidak punya harta. Tapi saya punya teman-teman, orang-orang yang mampu, yang bisa membantu dia. Akhirnya saya datang kepada orang kaya, orang yang mampu, saya ngelobi dia. Saya punya tetangga, tetangga saya itu orang baik, dan saya memberikan rekomendasi kalau dia itu orang baik. Dan dia itu membutuhkan bantuan, kalau seandainya Anda bisa membantu. Akhirnya dia membantu, memberikan uang, dititipkan kepada saya, akhirnya uang itu saya sampaikan kepada orang tersebut untuk membantu dia. Nah, fahami ya, ini ada tiga berarti kan, ada tiga unsur. Yang pertama orang yang miskin, yang kedua saya sebagai perantara, kemudian yang ketiga orang yang kaya. Saya ketika datang kepada orang kaya, supaya orang kaya membantu tetangga saya sedang memberikan syafaat kepada tetangga saya di hadapan orang kaya. Saya sedang memberikan syafaat. Nah, sayanya itu namanya syafi. Saya itu namanya pemberi syafaat. Orang kaya ini namanya musyafi, yang memberikan apa yang diminta. Ya, yang memberikan apa yang diminta, itu namanya musyafi. Sedangkan orang miskin yang mendapatkan syafaat saya, itu namanya masyfu. Dinamakan dengan masyfu. Jika syafaat itu merupakan kebaikan, seperti tadi kan membantu orang miskin itu kan kebaikan, ibadah. Seperti bangun masjid, seperti santri, membantu santri, dan yang lainnya lah itu. Itu nanti termasuk syafaatan hasanatan. Termasuk syafaat yang baik, saya walaupun tidak bantu, karena saya nggak punya uang, tapi saya mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sedekah. Kenapa? Karena saya menjadi perantara kebaikan orang itu. Jika syafaat itu berupa syafaat kebaikan. Tapi kalau syafaatnya itu berupa syafaat keburukan, ya saya juga menanggung juga, walaupun saya nggak menyumbang. Contohnya misalkan, acara 17 Agustus di kampung, pengen mengadakan dangdutan lah. Panitia sudah bikin proposal kesana, nggak ada yang nyumbang. Akhirnya datang ke saya, karena saya punya banyak kenalan, akhirnya saya bawa proposal ini kepada teman-teman saya. Wah, sumbangan banyak setelah itu. Saya walaupun tidak nyumbang, tidak memberikan uang untuk acara dangdutan, tapi karena saya sebagai perantara, saya juga menanggung dosa. Saya juga menanggung dosa. Jadi ini namanya syafaat. Baik di dunia maupun di hari kiamat. Dan nanti fahami di sini ya. Tipis sekali nanti bedanya antara syafaat dengan masalah. Ada namanya syafaat, ada namanya masalah. Masalah itu apa? Ngemis. Meminta-minta, ngemis-ngemis yang hukumnya haram. Coba ya, bedanya tipis loh ini. Mengemis itu hukumnya haram dalam agama kita. Sampai Rasulullah mengatakan la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Senantiasa ada orang di antara kalian yang kerjaannya ngemis-ngemis. Minta-minta kepada manusia sampai nanti datang di hari kiamat falaisa fi wajhi muz'atullah min. Dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya. Itu nanti kalau kita di hari kiamat, kalau kita melihat ada orang-orang yang wajahnya tulang saja, tidak ada daging yang menempel dalam wajahnya, berarti dia itu pengemis. Dan pengemis, kalau ngemis, dalam agama kita diharamkan. Kecuali nanti kalau ada kondisi tertentu yang disebutkan oleh para ulama, ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan kita itu untuk ngemis. Tapi itu tidak sembarangan. Hukum asalnya nggak boleh, hukum asalnya haram. Nah sekarang, kalau apa bedanya sekarang di sini? Antara saya itu minta kepada orang, karena saya itu ingin memberikan syafaat, dengan saya itu ngemis. Bedanya tipis sekali, fahami, bedanya tipis sekali di sini. Kalau saya minta untuk orang lain, saya minta kepada orang, tapi manfaatnya untuk orang lain, bukan untuk diri saya. Maka itu dinamakan dengan syafaat. Kalau saya minta tujuannya untuk memperkaya diri saya, karena kalau kita lihat dalam ngemis yang hukumnya diharamkan itu ada sebuah sifat. Sifat yang itu diharamkan, yaitu apa? Istiksaron. Dia meminta kepada orang lain untuk memperkaya diri. Yaitu berarti apa? Manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri, pribadi. Itu. Maka itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Dan bagi seorang yang berilmu, aib sekali bagi dia untuk minta untuk diri sendiri. Apalagi seorang ustaz, apalagi seorang ulama itu aib sekali. Kenapa? Karena ini kerjaan orang-orang jalanan. Ini kerjaan para pengemis jalan. Dan itu hina sekali pengemis itu. Pengemis itu sangat hina di dunia maupun di hari kiamat. Sampai Rasulullah mengatakan, yaitu tentang orang-orang yang mengemis, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Rasulullah mengatakan, tiga perkara yang saya bersumpah akan benarnya. Rasulullah menyebutkan ada tiga. Di antaranya apa? Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang hamba yang dizalimi dan sabar, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, dan tidak ada seorang hamba yang membuka pintu ngemis-ngemis. Walaupun dia menjadi orang kaya, dia menjadi orang, ya punyalah gara-gara ngemis-ngemis itu. Kecuali Allah akan bukakan pintu kefakiran. Semakin dia membuka pintu ngemis-ngemis, semakin dia melihat dirinya itu orang hina. Walaupun dia kaya raya, dan itu di antara tanda hari kiamat nanti seperti itu. Banyak orang ngemis untuk dirinya. Dan itu bahaya, sangat bahaya. Sampai para ulama kita itu takut. Takut terhadap hadiah yang diberikan karena ilmu. Coba bayangkan, hadiah saja mereka takut. Misalkan nih, gara-gara misalkan saya sebagai ustaz, karena saya sebagai ustaz, orang pada bantu saya misalkan itu. Itu kita itu saja takut terhadap hadiah, padahal hadiah boleh. Apalagi kalau kita menjual nama ustaz kita, ustaz saya, misalkan saya sebagai seorang ustaz, saya jual nama ustaz untuk minta kepada orang manfaat untuk diri saya sendiri. Maka hina sekali orang seperti, lebih hina daripada pengemis jalanan. Pengemis jalanan gak pernah menjual agama untuk minta-minta sama orang. Kalau ustadz lebih parah lagi, dia sebagai seorang ustadz jual nama ustadznya, jual ilmu agamanya untuk minta dunia sama orang lain. Itu hina sekali orang seperti ini. Sehingga setiap dia itu membuka pintu minta-minta untuk dirinya, maka semakin miskin orang itu. Sehingga apa? Melihat dirinya itu hina-dina di mata orang. Maka itu intinya ngemis-ngemis itu hukumnya haram, hukumnya tidak dibolehkan. Nah itu fahami ya, sempat kan terjadi polemik kan masalah kita itu buka donasi. Kita itu buka donasi, itu hukumnya apa? Kan di Indonesia sempat ramai kan masalah-masalah seperti ini kan itu. Sampai ada beberapa ustaz-ustaz kita yang kita hormati mengharamkan donasi. Kenapa mengharamkan? Bukan karena zatnya itu haram, tetapi madrotnya. Karena madrotnya, karena untuk menjaga diri kita dari uang donasi itu enggak mudah. Namanya kita itu kalau lihat duit itu semuanya ngiler gitu loh. Nggak ada yang nggak ngiler kan gitu. Maka banyak orang-orang harta tingkatan ustadz. Harta sudah sampai tingkatan ustadz. Mengemplang donasi itu banyak sekali. Sampai pernah viral juga. Seseorang yang sampai dipenjara kan. Seorang ustadz gitu loh. Seorang ustadz sampai dia itu ngumpulkan donasi untuk Palu. Yaitu musibah alam yang di Palu. Dapat dana banyak sekali miliaran. Tetapi 2/3 harta dikemplang sama dia. Dan itu sering seperti itu. Maka ngeri sekali. Bagi itu banyak ustadz yang haramkan gara-gara madorotnya. Tetapi kalau hukum asalnya boleh nggak? Orang itu buka donasi? Boleh. Karena bukan untuk diri dia kan itu. Seperti Rasulullah misalkan. Rasulullah ketika datang orang-orang miskin ke Medina. Yang mereka saking miskinnya. Mereka itu cuma pakai sarung. Jadi yang ditutup cuma bawah pusar. Sedangkan badan yang di atas pusar nggak tertutup. Karena nggak punya kain. Rasulullah panggil para sahabat. Siapa yang bisa membantu sahabat-sahabat kita ini? Tidak ada yang bantu. Rasulullah ngatakan lagi. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, ada satu orang berdiri, sedekah, kemudian diikuti sama yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnah dan hasanah. Siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dia sendiri dan orang-orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Coba kalau kita perhatikan, Rasulullah kan membuka pintu, ayo donasi. Siapa yang mau donasi? Gitu. Tapi kan bukan untuk dia sendiri. Seperti Rasulullah ketika mau perang Tabuk, Rasulullah kumpulkan para sahabat. Rasulullah mengatakan, peperangan kita ini kita enggak punya harta. Siapa di antara kalian yang pengen menyumbang? Kalau bisa siapa yang punya harta tolong sumbang kita. Tolong kita itu dibantu untuk jihad kita. Akhirnya para sahabat pada pulang bawa harta mereka untuk sedekah. Rasulullah membuka untuk donasi. Sehingga buka donasi boleh enggak? Boleh. Selama bukan untuk diri kita. Tapi kalau donasi untuk kita pribadi, itu aib sekali. Walaupun itu kebaikan. Walaupun itu kebaikan, tapi kalau untuk pribadi itu aib sekali. Misalkan kita misalkan kita pengen beli buku, tapi untuk diri kita sendiri pribadi, bukan untuk buku umum. Kecuali kalau bukunya untuk pondok pesantren misalkan, itu enggak ada masalah. Tapi kalau untuk pribadi, taruh di rumah saya yang punya, nanti kalau saya meninggal saya wariskan kepada anak saya, itu pakainya nanti donasi itu bahaya. Itu aib sekali. Kenapa? Karena ini sudah masuk kepada harta pribadi. Nah, itu tipis nanti bedanya antara syafaat dengan masalah namanya. Masalah itu minta-minta, ngemis-ngemis itu tipis sekali. Sehingga banyak terpedaya. Ya, syaitan itu enggak bodoh. Sehingga syaitan itu biasa memainkan seperti itu, biasa. Maka itu banyak orang-orang yang hatta sudah tingkatan ulama itu berjatuhan. Hatta tingkatan ulama, hatta tingkatan ustadz. Kenapa? Karena syaitan yang menggoda dia bukan syaitan yang bodoh. Semakin tinggi keilmuan dia, syaitan yang menggoda pun semakin banyak. Sampai tingkatan yang mengerikannya sekali itu, Masya Allah ya. Memang kalau sudah jadi ustadz, ini fahami ya. Masih itu biar kita faham juga. Ujian menjadi seorang ustadz itu lebih tinggi daripada jamaahnya. Kalau seandainya antum ya, misalkan antum kan belum sampai tingkatan ustadz, belum merasakan lah bagaimana jabatan ustadz itu seperti apa. Yaitu terkadang kita itu melihat ustadz itu Masya Allah lah, jadi ustadz itu baik-baik saja. Jadi ustadz Masya Allah ilmunya kemudian luar biasa, kesolehan dan yang lainnya. Padahal kalau kita itu sudah merasakan jabatan ustadz, mengerikan sekali itu, fitnahnya dahsyat ustadz itu, enggak main-main. Fitnahnya di atasnya orang-orang awam, lebih tinggi gitu loh fitnahnya itu. Sehingga kan semakin tinggi derajat kita kan fitnahnya semakin dahsyat, kan? Enggak mudah. Namanya sebagai seorang ustadz itu ya, dunia terbuka semua. Dunia terbuka, antum mau cari duit ada. Antum mau cari wanita banyak. Antum mau cari jabatan, mudah sekali dengan gelar antum kan itu. Dengan nama antum itu mudah sekali. Sehingga apa? Syaitan yang menggoda itu enggak main-main gitu loh. Godaan syaitan kepada orang-orang yang berilmu itu dahsyat. Dan banyak yang berguguran. Sampai akhirnya banyak ustadz-ustadz ya ustadz-ustadz lah ya, yang sudah jadi ustadz, yang sudah terkenal, berjatuhan karena wanita. Karena wanita, dan itu banyak sekali. Banyak sekali yang berjatuhan karena wanita. Ya namanya seorang ustadz lah, mungkin kan terkadang awal-awal itu kan, namanya syaitan itu kan buka pintu seperti itu kan pelan-pelan. Ada seorang akhwat yang dia itu curhat masalah pribadi sama seorang ustadz. Namanya curhat masalah pribadi kan empat mata kan itu. Ya awal-awal ustadznya jawabnya ilmiah. Tapi ketika curhat lagi, syaitan masuk di situ. Sampai kasus nyata, ini terjadi nyata itu. Sampai waktu itu saya selesaikan masalah itu, karena itu terjadi di luar kota. Di Pontianak lah. Di Pontianak dan parah. Kasusnya parah sekali. Sampai akhirnya saya harus turun. Waktu itu karena memang Pontianak waktu itu saya sering ke Pontianak. Saya harus turun untuk menyelesaikan. Sampai akhirnya apa? Ustadz ini padahal dia sudah punya istri. Padahal istrinya dua loh bayangan. Istrinya dua bukan istrinya satu kan itu. Sampai tingkatan berzina. Sampai tingkatan kasusnya bukan hanya berzina kepada satu orang. Berzina sama wanita yang lain sampai video call telanjang. Ada. Siapa itu ustadz? Siapa itu yang perempuan itu? Perempuan itu ya awal-awal curhat. Curhat, empat mata, ini, sampai akhirnya berzina. Dan mengerikan itu, fitnahnya dahsyat. Bahkan kasusnya itu bukan hanya sama wanita orang luar. Bahkan kasusnya apa? Sama wanita yang itu ketua kajian. Jadi ketua panitia kajian, seorang ibu-ibu, dia punya istri, punya anak gitu. Ibu-ibu itu punya suami, punya anak gitu. Karena saking aktifnya ngobrol sama ustadz, ustadznya ngisi, dia wanitanya itu sebagai ketua panitia. Sering rapat, sering bikin program ini, sampai ke hotel, zina di hotel. Coba kan itu. Ustadznya punya istri, wanita itu juga punya suami. Dan itu ada. Nyata, jadi enggak mudah. Mungkin kalau kita itu orang awam kan, masih bukan ustadz kan, kita cari perempuan susah gitu. Sudah jadi ustadz, wes Masya Allah itu perempuan-perempuan banyak sekali gitu. Kalau kita itu enggak hati-hati ya jatuh kita ini. Demikian juga harta. Masya Allah loh, jadi ustadz itu ya. Mau cari harta itu mudah sekali. Cari harta itu mudah sekali. Apalagi kalau kita dengan gelar atau dengan nama kita, dengan itu, mau cari duit itu gampang sekali. Kita di kota besar ya, misalkan di Jakarta, duit itu terbuka semua gitu. Duit itu terbuka semua. Kalau misalkan satu bulan mau cari 100 juta itu bisa. Gampang sekali orang cari uang kalau dia itu jadi ustadz itu mudah sekali. Sehingga maksudnya apa? Enggak mudah. Orang menjadi ustadz itu ujiannya itu enggak mudah. Sehingga banyak yang berjatuhan. Sampai ada kasus juga ini. Ya, ada sebuah kasus. Ya lumayan besar juga lah kasusnya itu. Di Padang waktu itu. Karena saya waktu itu hampir setiap bulan ke Padang. Ya, itu saya ya di sana lah. Sampai ada masalah besar. Ada seorang ustadz yang kerjanya ngutang. Kerjanya ngutang. Setiap ada jamaah yang baru, apalagi kaya, minta nomor teleponnya, diminta utangan. Sampai ustadznya itu punya rumah mewah, punya mobil, punya motor trail, wah mewah lahir. Karena saya pernah diundang ke rumahnya juga itu, saya pernah diundang ke rumahnya. Setelah itu masalah lah waktu itu, sampai akhirnya jamaah enggak ada yang berani nasihati, ya namanya ustaz kan gitu. Jamaah enggak ada yang berani nasihati, akhirnya saya bilang sama jamaah, coba sih minta sama ustaz ngisi kajian Takbir Akbar temanya apa, bahaya hutang tanpa membayar gitu. Ini ustaznya suruh ngisi tema seperti itu. Dan ustaznya ngisi gitu, ngisi enggak ada masalah, ngisi kayak orang lulus, enggak punya masalah lah gitu loh. Ngisi, tapi padahal setelah itu apa? Setelah itu yang ngutang lagi sama orang kan gitu. Sampai akhirnya kan di kota itu kan di, yaitu di, tidak ada lagi lah, dicoret nama dia itu. Dan itu terjadi, di mana-mana terjadi seperti ini. Maka itu ngeri, enggak mudah. Orang menjadi seorang ustaz itu enggak mudah. Karena ustaz itu juga manusia biasa. Sehingga intinya di sini memang antara syafaat dengan masalah itu tipis bedanya itu. Kalau kita minta kepada orang lain, hatta untuk kebaikan lah, tapi untuk pribadi kita, memperkaya diri kita, maka itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Tapi kalau kita itu meminta, tapi tujuannya untuk, bukan untuk diri kita, tapi tujuannya untuk orang lain. Walaupun kita harus menghinakan diri kita, kita minta, kita todong, kita ketuk pintu orang. Misalnya kita ketuk pintu orang, misalnya orang kaya kita bentuk, kemudian kita harus lobby. Walaupun kita itu kayak orang hina lah istilahnya itu, kayak orang hina. Tapi selama ini manfaatnya bukan untuk saya, untuk orang lain, maka itu kebaikan. Dan itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan, dan itu namanya memberikan syafaat. Jadi syafaat tadi itu berarti ada tiga unsur ya. Syafaat itu ada masyfu, ada syafi, ada musyafi. Dan nanti di hari kiamat, untuk mendapatkan syafaat, syaratnya dua. Syaratnya itu ada dua. Dua nanti berkaitan dengan unsur tadi. Jadi ada masyfu, ada syafi. Ini syaratnya apa? Supaya kita itu syafaat itu bisa terjadi. Maka kalau syafi, syafi itu yang memberikan, jadi ada dua kan. Apa kata para ulama? Para ulama mengatakan, ridullah lil masyfu wa idznullah li syafi. Jadi syarat syafaat di hari kiamat itu akan berlaku, syaratnya dua. Ridho Allah dan izin Allah. Ridho dan izin. Jika dua perkara ini ada, maksudnya dua perkara ini terjadi atau berkumpul, maka syafaat akan berlangsung. Tapi kalau salah satu dari dua syarat ini hilang, maka syafaat tidak dianggap. Yaitu tidak akan terjadi syafaat. Yang pertama apa syaratnya? Yang pertama, ridho. Ridhonya Allah. Kepada siapa Allah meridhoi? Kepada masyfu. Orang yang akan diberikan syafaat itu siapa? Harus orang yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak meridhoi, tidak mungkin bermanfaat syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Allah telah mengatakan, tidak akan bisa mereka memberikan syafaat, kecuali hanya kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi, orang yang diberikan syafaat, nanti kita misalkan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah misalkan. Syaratnya kita bisa mendapatkan syafaat, kita harus diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang siapa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala? Yang Allah ridhoi syaratnya dalam hadis ini. Ini hadis ini berkaitan dengan syarat sebagai orang yang masyfu. Syaratnya apa? Orang yang Allah ridhoi itu hanya orang yang beriman. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, tidak mungkin mereka mendapatkan syafaat. Sehingga Rasulullah ketika mengatakan, siapa ya Rasulullah yang mendapatkan syafaat engkau nanti di hari kiamat? Man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbi. Lah ini syarat. Ini namanya ridho Allah. Allah hanya meridhoi orang yang mukmin dan orang yang bertauhid, yang dia itu ikhlas dalam keimanan mereka, dalam hati mereka. Berarti kalau seperti ini berarti apa? Orang yang tidak Allah ridhoi, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka tidak mungkin mendapatkan syafaat sama sekali. Walaupun orang yang memberikan syafaat itu ada. Saya misalkan qadarullah, misalkan saya punya orang tua. Qadarullah orang tua itu saya itu kafir misalkan. Di hari kiamat saya bisa enggak memberikan syafaat kepada orang tua saya? Enggak bisa. Karena Allah tidak ridho kepada orang tua saya. Jadi sudah terputuslah itu, sudah terputus, sudah selesai. Tidak bisa lagi kita memberikan manfaat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama namanya ridhullah lil masyfu. Ridho Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Kemudian yang kedua, idznullah li syafi. Allah mengizinkan bagi pemberi syafaat untuk datang kepada Allah Ta'ala, untuk lobi Allah Ta'ala. Sehingga tidak sembarangan, saya punya bapak misalkan masuk neraka jahanam, tapi bapak saya mukmin, cuma pelaku dosa dan masih ada dosa yang mengakibatkan bapak saya masuk neraka jahanam. Saya langsung datang kepada Allah Ta'ala, matan wahai Tuhanku, bapak saya masuk neraka jahanam, tolong selamatkan. Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa. Enggak sembarangan orang datang kepada Allah Ta'ala. Harus Allah mengizinkan. Kalau tidak diizinkan, enggak boleh. Orang itu sembarangan ngomong sama Allah Ta'ala, enggak boleh. Nabi Muhammad itu ketika beliau ingin memberikan syafaat kepada penduduk penghuni padang mahsyar, apakah Rasulullah langsung mengatakan, wahai Tuhanku, umatku tolong selamatkan? Tidak. Rasulullah datang kepada Allah Ta'ala, sujud. Ketika sujud, maka Rasulullah memuji Allah, dibukakan kepada Rasulullah semua pujian yang belum ada di dunia, yaitu nama-nama Allah yang husna yang belum ada di dunia. Setelah itu Allah Rasulullah memuji Allah Ta'ala dengan nama-nama itu. Sampai akhirnya Allah ridha sama Nabi Muhammad dan Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Setelah itu Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad irfa' rosak, Muhammad angkat kepala kamu. Wasal tu'toh, mintalah kamu akan diberi, wasfa' tusyafa'. Berikan syafaat kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau akan diizinkan. Akhirnya baru Nabi Muhammad mengatakan, wahai Tuhanku, umatku ya, wahai Tuhanku, tolong selamatkan mereka. Akhirnya baru Allah memberikan apa yang diminta sama Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan, tidak akan terjadi syafaat kecuali Allah sudah mengizinkan kepada orang yang ingin memberikan syafaat. Kalau dua-duanya ini berlaku, atau ada, berkumpul, maka berarti syafaat akan terjadi. Kalau tidak, berarti tidak ada manfaatnya. Syafaat nanti di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Lah syafaat nanti di hari kiamat itu banyak sekali. Syafaat di hari kiamat itu banyak. Nanti intinya gini, syafaat di hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Syafaat yang umum, umum itu siapa saja bisa menjalankan. Nabi Muhammad bisa, kita ya bisa. Kalau kita masuk surga, kita memberikan syafaat kepada keluarga kita. Ini namanya syafaat yang umum. Ada juga nanti syafaat yang khusus hanya milik Nabi Muhammad. Selain itu tidak bisa. Jadi syafaat itu ada dua, ada syafaat yang umum, ada syafaat yang khusus miliknya Nabi Muhammad. Allah memberikan khusus kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain pun enggak diizinkan. Lah yang umum, ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus apa yang khusus? Yang khusus tiga. Yang umum nanti juga tiga. Jadi berarti kalau kita kumpulkan, berarti semua syafaat itu nanti ada enam. Yang khusus bagi Nabi Muhammad, yang pertama namanya syafaatul uzma. Syafaat Rasulullah kepada penduduk padang mahsyar. Dan itu syafaat terbesar yang dimiliki sama Rasulullah. Dan semua Nabi dan Rasul gak ada yang berani. Tidak ada bisa. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya gak ada yang berani ketika di padang mahsyar. Tetapi yang bisa hanya Nabi Muhammad. Nah ini di padang mahsyar ini, syafaat beliau kepada padang mahsyar ini, itu yang dinamakan dengan maqam mahmuda. Kalau kita doa selesai adzan kan, Allahumma rabba hadhi dawati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wabaathu maqaman mahmudah. Nah, maqaman mahmudah itu apa? Syafaatul uzma. Nabi Muhammad datang kepada Allah Ta'ala, memberikan syafaat kepada penduduk pada mahsyar. Kemudian kedua, syafaat Rasulullah yang khusus, Rasulullah memberikan syafaat kepada penghuni surga untuk masuk ke surga. Jadi penghuni surga itu nanti berada di pintu surga, tapi mereka enggak bisa membuka pintu surga. Sampai datang Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka. Rasulullah membukakan pintu, sudah terbuka, baru mereka diizinkan masuk. Orang-orang penghuni surga, baru mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Itu hanya Nabi Muhammad yang bisa. Yang ketiga, syafaat beliau kepada pamannya. Yaitu namanya Abu Thalib. Abu Thalib kafir. Kaidah tadi, kaidah asal kita, tadi kan kita katakan, orang kafir tidak mungkin mendapatkan syafaat. Itu kan kaidahnya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada pamannya beliau. Dan itu hanya untuk pamannya saja. Yang lain Rasul enggak bisa juga. Dan hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan ini. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya. Walaupun Nabi Ibrahim enggak bisa. Demikian juga Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada paman yang lain. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab kafir. Bisa enggak Rasul memberikan syafaat kepada Abu Lahab? Enggak bisa. Karena itu khusus. Orang yang memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad. Yang diberikan syafaat hanya Abu Thalib. Selain itu enggak bisa. Kemudian kalau syafaat yang umum, banyak sekali. Syafaat untuk menguatkan orang dari neraka, itu semua kita bisa. Syafaat untuk menaikkan derajat di surga, kita surganya tinggi. Anak kita surganya rendah, kemudian kita kasih syafaat kepada anak kita sampai diangkat derajatnya, bisa. Kemudian syafaat bagi orang yang sudah divonis neraka jahanam, supaya tidak jadi masuk neraka. Orang ini sudah tetapkan, dia masuk neraka jahanam, tapi akhirnya dengan syafaat, orang itu enggak jadi masuk neraka jahanam karena syafaat. Berarti, syafaat ini umum, semua bisa. Semua bisa. Bahkan nanti syafaat terakhir yaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nanti akan memberikan syafaat terakhir. Intinya nanti di hari kiamat itu ada poin penting yang sangat kita harapkan nanti di hari kiamat, yaitu syafaat. Sangat kita harapkan. Apalagi syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW itu sangat kita harapkan. Karena kita butuh nanti di hari kiamat. Amal kita yang kita amalkan, sholat, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, mungkin di hari kiamat sudah enggak bisa bantu kita. Kenapa? Karena mungkin ini sudah maksimal lah bantu kita mungkin di alam kubur. Nanti di padang mahsyar bantu kita. Tapi untuk kita selamat dari api neraka jahanam mungkin sudah enggak bisa bantu. Terus siapa yang akan bantu kita? Yang akan bantu mungkin teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, dari orang-orang yang baik, mungkin mereka yang akan bantu kita. Maka itu manfaat orang kumpul dengan orang soleh itu apa? Minimal, kalaupun kita itu enggak mendapatkan manfaat di dunia, minimal nanti dari kiamat kita itu dikenal sama orang-orang yang baik itu, yang selamat dari api neraka jahanam, sehingga nanti mereka lah yang akan ingat sama kita. Nah itu nanti kan di antara tanda hari kiamat, ketika kejadian di hari kiamat itu, orang-orang yang menyeberang jembatan, jadi kita itu kalau sebelum menyeberang jembatan, kita enggak akan ingat orang lain, yang kita pikirkan cuma diri kita. Kalau kita sudah menyeberang jembatan, maka kita itu baru ingat orang lain. Akhirnya ada sebuah hadis sahih. Orang-orang yang sudah menyeberang jembatan, mereka nanti akan mencari istrinya, anaknya, orang tuanya, bahkan teman-teman mereka yang mereka kenal. Ada sebuah lafaz ketika orang itu selesai menyeberang jembatan, mereka datang kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, wahai Tuhanku, ikhwanana, kanu yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa yatasaddaquna ma'ana. Wahai Tuhanku, saya dulu punya teman-teman, sholat bersama saya, satu shaf. Demikian juga puasa ya bersama saya, demikian juga ibadah ya bersama saya, dakwah bersama saya. Kok enggak saya melihat sekarang? Saya enggak melihat di surga. Maka Allah Ta'ala mengatakan, coba kalian masuk ke neraka jahanam cari mereka. Siapa yang kalian kenal dan mereka punya keimanan, keluarkan mereka dari neraka jahanam. Berarti menunjukkan apa? Yang bermanfaat nanti di hari kiamat itu malah orang-orang soleh yang kenal kita. Nah itu kalau seperti ini berarti apa? Perbanyak kita itu kumpul dengan orang-orang soleh. Walaupun memang berat, kumpul sama orang soleh itu enggak mudah. Tapi manfaatnya besar sekali. Minimal di hari kiamat lah, kalau di dunia kita enggak mendapatkan manfaat, minimal nanti di hari kiamat kita mendapatkan manfaat. Ya sampai sini, nanti kita lanjut lagi pembahasan yang lain. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.